Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah jami'an. Di antara sebab terpenting, bahkan faktor terbesar untuk kebaikan al-aulad anak kita adalah islahul wujud, memperbaiki keadaan rumah-rumah kaum muslimin. Dan tentunya ikhwan rahiman rahimakumullahu jami'a, tidak ada rumah tangga yang baik, yang terbaik dibandingkan rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang suami, seorang ayah yang terbaik dibandingkan beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, imam kita, beliau uswah kita dalam segala hal. Tadi antara dalam rangka islah al-buyut, kana rahimani rahimakumullah jami'a, buyut muslimin itu adalah al-madrasatu al-ula, al-madrasatul awal, madrasah pertama bagi anak kita adalah di rumah mereka. Dan bahkan ketika mereka sudah di madrasah, di ma'ahid, tetap rumah mereka memiliki peran yang sangat penting, ya, untuk kebaikan al-aulad. Maka hadirin rahimin rahimakumullah jami'a, marilah kita terus berupaya membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca sejarah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya terkait dengan bagaimana keadaan rumah-rumah tangga mereka, bagaimana waktu kehidupan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul rahiman rahimakumullah jami'a. Di antara yang kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah mereka orang-orang yang sangat peka, tidak membiarkan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat yang mereka lihat. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk rumah beliau, dan ternyata beliau berhenti di pintu dan terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha menyerah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada gambar di salah satu gorden tirai ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau marah sampai akhirnya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melepasnya, merobeknya, memotongnya. Jadi tidak cukup. Sampai situ bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keras melebur, "Wahai Aisyah radhiyallahu anha, inna ashaddan nasi adzaban. Sesungguhnya orang yang paling keras dahsyat, yang paling dasar adabnya adalah seorang yang yudahi'u nabi khalqillah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar satu waktu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang salah seorang madunya, Safiyyah radhiyallahu anha. Kata cemburuannya, mengucap bersatu ucapan yang tidak baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Aisyah, faqad qulti kalimatan law mujizat bimail bahar lama jasadhu. Sungguh engkau telah mengucapkan satu ucapan, kalau seandainya dicelupkan ke air laut akan merubah bau laut tersebut. Ini huwa rahimun rahimakumullah jami'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mentolerir membiarkan satu mukhalafah. Walaupun kepada orang yang dicintanya. Bahkan kita tahu ketika tanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang siapa orang yang paling cinta dari kalangan laki-laki, ini Abu Bakar. Dan siapa yang paling cinta dan paling cinta oleh kalangan perempuannya, ini Aisyah radhiyallahu anha. Namun ketika ada kemungkaran, ingkar. Walaupun dalam satu kejadian mukhalafah tersebut itu dalam rangka membela beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang Yahudi berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-sa'mu alaik, as-sa'mu minal maut. Mendengar ucapan ini maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha karena cemburunya kepada Rasul, pembelaannya kepada Rasulullah, spontan beliau menyatakan, menjawab si Yahudi dengan menyatakan, wa alaika sa'mu wa la'nah. Ia didoakan dengan la'nat. Walaupun itu diucapkan dalam rangka membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap boleh ingkari. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbur rifqa fil amri kulli. Syahid, di suatu waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengar ketika sedang lewat di kamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar putri beliau Aisyah radhiyallahu anha meninggikan suaranya di hadapan Rasul karena masalah rumah tangga. Mendengar ini langsung masuk ke rumah Aisyah. Iya, dan langsung menghardiknya dengan keras, memarahinya. Atarfa'ina sautaki ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat sebutkan hampir dipukul atau sudah dipukul, jelas dimarahi dengan keras. Abang kamu meninggikan suara kamu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingkari. Iya. Ingkarin ta'adib seorang ayah kepada putrinya. Di dalam tafsir surat Al-Hazab ayat 28 Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan satu hadis riwayat Ahmad. Ketika di satu kejadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di pintu rumah Rasul orang-orang sedang duduk, tidak diizinkan masuk. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga sama. Ternyata beliau dapati para sahabat sedang duduk, belum diizinkan masuk. Abu Bakar dan Umar minta izin, awal tidak diizinkan. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam izinkan beliau berdua masuk. Iya, ketika masuk ternyata nisa'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di sekitar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dalam keadaan sedang marah, sedang ada masalah, beliau diam. Diam di hadapan para istrinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata dalam hatinya, aku akan mengucapkan satu ucapan yang akan membuat tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin mencairkan suasana supaya Rasul tidak sedih, tidak diam. Iya, beliau tertawa, beliau ingin mengucapkan sesuatu ucapan. Maka beliau nyatakan, ya Rasulullah, coba, kata beliau radhiyallahu anhu, kalau engkau melihat tadi Ibnatu Zaid, jadi istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnatu Zaid yas'alat nafkah, dia tadi nuntut kepadaku nafkah lebih, minta lebih. Pawaja'tu unquha, karena dia berbuat demikian aku pun pukul leher dia. Ya, ini kejadian betul. Ketika Umar berkata demikian, ya Rasulullah, kamu coba lihat, dia tadi aku mukul ya Putin Zaid karena minta nafkah lebih dariku. Rasul tertawa. Tertawa. Kata Rasulullah SAW, ini ya di sekitar saya ini semuanya sedang nuntut nafkah lebih dari saya. Ya, dan Rasul tidak bisa memberikan kepada mereka. Asy-Syahid mendengar ini, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu langsung mau berdiri hendak memukul Aisyah radhiyallahu anha. Umar yang tadi hendak bercanda, berpura ingin membuat tetap Rasul juga marah, berdiri hendak memukul Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dalam rangka pengingkaran takdib kepada putri-putrinya. Iya. Masing-masing berdua menyatakan, apakah kamu meminta nafkah lebih kepada Rasulullah SAW? Namun Rasulullah menahan keduanya. Iya, agar jangan memukul keduanya. Asy-Syahid. Demikianlah. Potret rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah senantiasa menegakkan ingkar mungkar. Jangan menganggap remeh al-mukhalafah, penyimpangan. Jangan membiarkan seorang yang sedang berbuat salah tanpa takdir dengan ucapan atau biar itu. Khawan rahimun rahimakumullah. Rumah kita semestinya tempat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rumah kita semestinya jadikan tempat sholat, tempat qiraatul Quran, tempat membaca kitab-kitab bermanfaat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Al-Baqarah, baca kalian surat Al-Baqarah di rumah kalian. Fa'inna syaitan tafirru, karena syaitan lari min bait allati tuqra fiha surat Al-Baqarah, yang dibaca di surat Al-Baqarah. Nabi kita menyatakan, la taj'alu buyutakum kubura, jangan kalian jadikan rumah yang tidak ada amal ibadah lakukan di sana. Ya, di antara poin yang terpenting untuk memperbaiki keadaan rumah kita, bahkan rumah tangga kita adalah memakmurkan rumah-rumah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan rumah-rumah kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari kemungkaran-kemungkaran yang ada, ikhwan rahimah wa rahimakumullah jami'ah. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam marah kepada Aisyah radhiyallahu anha karena ada gorden yang bergambar kuda dalam satu riwayat. Apalagi kemungkaran-kemungkaran gambar-gambar yang muharram dilihat seorang muslim. Semestinya seorang muslim ahlu sunnah melihatnya di tengah-tengah keluarganya. Tidak sepantasnya seorang muslim, seorang suami membiarkan istri-istri juga demikian. Rumah yang semestinya diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ahlul bait menjadi orang-orang yang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang semestinya jauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari gambar-gambar yang muharram, ya, untuk membersihkan akhlak anak-anaknya, istrinya, keluarganya. Khawan rahimun rahimukumullah. Faqidus syai la yu'ti. Seorang yang tidak memiliki sesuatu dia bisa memberi. Kalau tidak bisa menjadi qudwah, dia tidak bisa menjadi orang cemburu terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dia mengingkari kemaksiatan. Kalau dirinya sebagai rumah tangga sebagai suami tidak ada kecemburuan kepada kemungkaran atau bahkan melakukannya, ya, bagaimana dia bisa cemburu mengingkari istri dan anaknya dari kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dalam rangka islahul bait, dalam rangka memperbaiki keadaan rumah kita, dan itu adalah pondasi terpenting untuk memperbaiki rumah tangga kita, adalah makmurkan rumah-rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi qudwah, memakmurkan rumah dengan salat sunnah, dengan qiraatul Quran, dengan membaca bacaan-bacaan yang baik, kitab-kitab yang bermutu ilmiah. Ya, dan jauhkan rumah kita dari barang-barang yang haram, dari gambar-gambar yang haram yang akan merusak akhlak anggota keluarga kita, ikhwan rahimah rahimakumullah jami'ah. Ini yang ingin saya sampaikan karena itu poin penting. Ya, rumah kita adalah madrasah pertama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.